جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni' yang masih dalam permasalahan wasiat, yang sebelumnya telah kita jelaskan apa hukum-hukum tentang wasiat, dan sekarang kita masuk pembahasan babu al-musalahu. Jadi ada wasiat, yaitu perbuatan wasiat itu sendiri, ada al-musi, al-musi adalah orang yang berwasiat, ada al-musalahu, yaitu penerima hak atau manfaat dari wasiat, ada al-musabihi, harta yang diwasiatkan, ada al-musailaihi, yaitu orang wakil penerima, wakil pengeksekusi akad wasiat tersebut. Ya, sekarang kita akan membahas babu al-musalahu, tentang bab orang penerima wasiat. Takro ya Syekh. Selisan. Bismillahirrahmanirrahim. Muallif rahimahullahu ta'ala. Babul musalahu. Tasihu liman yasihu tamallukuhu li'abdihi bimasyain kathuluthihi wa ya'tiku minhu biqadarihi. Bab orang yang diberikan wasiat kepadanya, tasihu wasiat sah kepada seseorang, yasihu tamallukuhu, yang sah atau boleh untuk diberikan atau dimiliki wasiat tersebut. Wali abdihi bimasyain kathuluthihi, dan untuk abdinya, itu hambanya, hamba sahaya, budak, bimasyain, bimasa pada bagi, dengan bagian juznab kathuluthihi, bimusya'in kathuluthihi, bagian yang tidak tertentu. Nah, persentase gitu. Taib. Wali abdihi bimusya'in kathuluthihi, dan untuk hamba sahayanya atau budaknya dengan bagian persentase yang tidak tertentu, kathuluthihi, seperti sepertiganya. Wa ya'tiku minhu biqadarihi, dan dimerdekakan sesuai dengan bagian persentase yang diberikannya. Wa ya'khudhu al-fadila, kemudian diambil al-fadil, yaitu yang berlebih darinya, bimi'at au mu'ayyanin la yasihu lahu. Yaitu dengan persentase al-mi'atin, 100 namsat. Dan dengan 100, kalau tadi dengan persentase, sekarang dengan nominal tertentu. Dengan nilai 100 atau tertentu, la yasihu lahu, dan tidak sah dengan bagian seperti ini. Wa tasihu, dan wasiat menjadi sah, bihamalin. Wa lihamlin tuhakkiku wujudihi qablaha. Naam, wa lihamlin tuhakkika wujuduhu qablaha, dan wasiat menjadi sah bihamalin, yaitu dengan hamal, bimana membawa, hamil ay taib, bihamalin, yaitu dengan hamil janin. Naam, wa lihamlin tuhakkiku wujuduhu qablaha, dan dengan kehamilan yang janin yang tahqiq atau diyakini keberadaannya sebelum dia berwasiat. Sini mu'alif menjelaskan siapa saja yang boleh menerima wasiat, sebagai penerima wasiat. Kaidah yang beliau jelaskan, dan ini bagian dari dhabit dalam para ulama kaidah fikih, ada yang namanya kaidah itu umum. mencakup dalam semua bab fikih, dalam bab ibadah juga ia seperti kaidah innamal a'malu binniyat, dalam masalah ibadah, dalam masalah zakat. Ya, kalau Anda sholat isya tapi niatnya maghrib, berarti tidak sah. Karena sekarang kewajibannya isya tapi Anda niatkan maghrib. Begitu juga dalam Anda berzakat, Anda serahkan uang kepada fakir miskin, Anda niatkan sedekah bukan zakat, maka tidak bisa mengurangi zakat Anda. Tapi kalau Anda niatkan zakat, sah dia sebagai zakat. Ya, ini masuk dalam bab sholat, dalam masuk dalam bab zakat, dalam masuk dalam bab banyak yang lain. Ya, ini dinamakan kaidah. Di bawahnya dhabit, seperti perkataan mualif ini, seperti dalam bab sebelumnya tentang masalah rohan, masalah gadai menggadai, ya, majaza bai'uhu jaza rohnuhu, di mana Hajjawi menjelaskan tentang objek gadai itu boleh apa saja. Beliau mengatakan majaza bai'uhu jaza rohnuhu, sesuatu yang boleh diperjualbelikan maka boleh dijadikan barang gadaian. Kembalilah pembahasannya kepada pembahasan objek jual beli, yaitu barangnya, barang yang dibolehkan oleh syariat, bukan barang yang haram, bukan barang yang najis, ya, dan seterusnya. Barangnya bisa diserah terimakan, ya, kemudian di antara barangnya miliknya sendiri, ya, dan seterusnya. Kalau dalam bab musyi, dalam musolahu, dhabit yang dijelaskan oleh mu'alif di sini, tasihu liman yasihu tamallukuhu, sah wasiat tersebut, untuk sah wasiat tersebut bagi penerima wasiat yang dia sah melakukan kepemilikan. Ya, sah sebagai pemberi penerima kepemilikan, bukan sebagai pemberi kepemilikan. Ya, ada tamlik, ada tamalluk. Tamlik, Anda menyerahkan hak milik Anda ke pihak kedua. Tamalluk, pihak kedua menerima sesuatu yang Anda berikan kepemilikan kepada dia. Ya. Maka di sini mu'alif menjelaskan dengan dhabitnya, sah untuk sesuatu yang bisa menerima kepemilikan. Sesuatu yang bisa menerima kepemilikan itu banyak. Bukan saja manusia. Bukan saja manusia berakal balik, tidak. Janin, orang gila, orang yang tidak berakal bisa menerima kepemilikan. Ya, tentu harta tersebut dipegang oleh walinya. Ya, begitu juga begitu juga sesuatu yang bukan manusia tetapi dia memiliki hak bisa menerima kepemilikan, seperti wakaf. Ya, Anda menyerahkan kepemilikan kepada masjid. Masjid kan tidak manusia. Ia tidak manusia, tapi ada yang mengurusnya. Begitu juga yang anak kecil tadi, kan dia Anda kasih seseorang berwasiat kepadanya, umpamanya perusahaan, kan enggak akan bisa dia akan mengelolanya. Anak umur 1 bulan, bisa, sah. Berarti yang menerimanya adalah walinya, nanti walinya yang bertransaksi, apakah dia yang mengelola langsung atau dia memberikan, mewakilkan lagi ke pihak yang lain untuk mengelolanya. Begitu juga masjid, orang seseorang bisa berwasiat kepada masjid. Dia mengatakan, andai saya wafat, ya, pamannya toko bangunan saya ini menjadi milik masjid. Ya, dengan demikian masjid menerimanya, nazir masjid, nazir wakaf masjid mengelola toko ini, mengembangkannya, dan hasil dari keuntungannya diberikan kepada masjid. Ya, atau dia berwasiat setabungan saya di bank yang itu syariah itu, kalau saya wafat berapa yang ada di situ berikan kepada masjid. Ya, masjid bukan manusia, benda mati, dia badan wakaf. Ya, dinamakan dengan hukum i'tibariyah. Ya, dia bisa menerima ketika dia wafat, dia lihat berapa tabungannya di bank syariah X tadi. Dilihat umpamanya ada 1 miliar. Dihitung dari keseluruhan hartanya berapa persentasenya. Alhamdulillah ketika dia wafat hartanya semuanya 10 miliar. 1 miliar berarti kurang 1/3. Sah wasiatnya, maka yang di rekening tersebut diserahkan seluruhnya oleh ahli warisnya kepada masjid tadi. Maka sesuatu yang bisa menerima kepemilikan sah sebagai penerima manfaat dari wasiat tadi. Itu merupakan kaidah. Wali abdihi bimusya'in kathulusihi, dan boleh dia berwasiat untuk budaknya, tapi dengan syarat harus dengan persentase, tidak boleh dengan nominal tertentu seperti 100 juta 100 gram emas, ya, tidak boleh. Dalam syariat, budak adalah seorang yang didapatkan dari rampasan perang, dari tawanan perang. Kaum muslimin berperang dengan kafir, kemudian orang kafir tersebut yang kalah perang itu dijadikan budak, bisa diperjualbelikan. Ya. Dan statusnya bukan seorang yang merdeka yang bisa memiliki sesuatu, tidak. Semua yang hartanya dia milik tuannya. Ya. Milik tuannya. Milik yang mendapatkannya. Sehingga kalau dia umpamanya budak ini adalah seseorang yang memiliki profesi keahlian dalam bekerja mencari uang, uang yang didapatkannya 100% milik tuannya. Ya, dan kewajiban dari tuannya adalah memberi nafkah kepada budak ini. Kalau budak itu sakit, dia berikan nafkah. Ya, kalau itu budaknya sehat, tentu dia akan menyuruh budaknya bekerja, dan dia mengupah hasil pekerjaan budak adalah milik tuannya. Ya, berarti budak tidak memiliki, tetapi bisa menerima kepemilikan, ada hartanya, ya, bisa menerima kepemilikan. Oleh karena itu di sini mu'alif menjelaskan, dan boleh dia berwasiat kepada budaknya. Ada seseorang berkata, karena menurutnya budaknya ini banyak manfaat bagi dia dahulu di ketika dia sehat, dia berkata, andai saya wafat 1/3 harta saya, atau 1/4 harta saya, atau 1/5, atau 1/10, itu adalah budak saya, untuk saya wasiatkan untuk budak saya. Itu boleh. Kemudian apa yang bisa dilakukan ketika dia wafat? Orang yang berwasiat tadi wafat, wa yu'taqu minhu biqadrihi, dan budak yang penerima wasiat tadi dimerdekakan dari wasiat tadi dengan seukurannya. Wa ya'khudzul fadila, dan budak tadi mengambil sisa bila ada sisa. Kalau kurang, tentu statusnya masih budak, tinggal sisanya lagi yang akan dimerdekakan dirinya. Kalau sama, dia merdeka. umpamanya begini. Tuannya berwasiat, kata dia, 10% dari hartaku, aku, bila aku wafat, aku wasiatkan untuk budakku yang ini. Ketika dia wafat, dihitung berapa hartanya. Alhamdulillah, ada 10 miliar. Ya, 10 miliar. Berarti untuk budak ini 1 miliar. Dilihat, dinilai budak tadi berapa harganya. Ditanya di pasar, berapa harga budak dengan kemampuan seperti ini. Alhamdulillah, didapat harga ternyata 700 juta rupiah. Berarti budak merdeka dan masih dapat 300 juta haknya dia. Ya. Andai harga budak tadi ternyata 1,5 miliar di pasaran harganya. Berarti 2/3 dari budak merdeka, tinggal 1/3 lagi yang jadi budak. Artinya, kalau tadi tuannya wafat, berpindah budak ini menjadi milik siapa? Milik ahli waris daripada yang meninggal tadi. Sebanyak 2/3, sebanyak 1/3-nya. Yang 2/3-nya sudah merdeka. Ya, dinilai hartanya. Kalau budak itu di sini dinamakan wafir liqabi. Budak adalah yang berhak menerima zakat. Dalam kondisi ini, si budak ini muslim dia, alhamdulillah dulu dia kafir, jadi tawanan orang Islam, kemudian dia menjadi masuk Islam. Dia bisa datang ke Baitul Mal, atau kalau di kita Badan Amil Zakat Nasional, datang ke Basnas, Pak Basnas, ya, saya sudah merdeka 2/3 saya, tuan saya memberikan wasiat kepada saya 10 dari hartanya, dan ternyata 1 miliar. Dan nilai saya waktu itu 1,5 miliar. Ya, tolong keluarkan hak saya dalam mata zakat sebanyak 500 juta, saya berikan kepada ahli waris tuan saya sehingga saya jadi merdeka. Kata Pak Basnas, wah ini kebanyakan Pak. Tidak, itu hak saya. Kan bukankah Allah mengatakan innama shadaqatu lil fuqara wal masakin unan wa fil liqabi, dan untuk budak. Di situ ada hak saya. Hak saya berapa? Senilai saya. Nilai saya adalah sisanya yang jadi budak 500 juta, Anda wajib melakukan 500 juta. Wah, ini kemahalan, Pak. Biasanya kami cuma ngasih 5 juta, 2 juta, 3 juta atau 100 ribu, 500 ribu, 1 juta. Kalau pihak lembaga amil zakat tidak mau mengeluarkannya, si budak bisa mengajukannya, mengajukan tuntutan gugatan ke mahkamah syariah. Mahkamah syariah, kalau sekarang di dalam konteks Indonesia mungkin ke pengadilan agama, untuk memutuskan bahwa ada haknya sebanyak 500 juta di harta zakat tersebut. Kalau seperti tadi yang sudah kita jelaskan, kalau ada kelebihan atau kurang. Wa bi mi'atin aw mu'ayyanin la tashihu lahu. Dan kalau situannya tadi berwasiat, untukmu kalau saya wafat 100 dinar. Atau dia mengatakan tuannya wafat, kalau tuannya sebelum wafat, tuannya berwasiat, kalau saya wafat, wahai budakku, rumah yang ini, atau sawah yang ini, karena dulu kamu menggarap, subhanallah, hasilnya berkah. Ya, itu ambil untuk kalau saya wafat. La tashihu lahu. Muallif menjelaskan, ini tidak sah. Ini tidak sah. Batal wasiatnya. Ya. Kenapa? Karena budak tidak bisa menerima kepemilikan yang tertentu tadi. Tapi kalau dengan persentase, bisa dia berikan kepada dirinya. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. wa tasihu bihamlin, dan sah mewasiatkan janin. Ya, mewasiatkan janin. Berarti di sini adalah bihamlin musabihi. Dia memiliki kambing atau kalau di kita kambing atau sapi dengan paritas yang bagus, jenis yang sangat bagus sekali. Salah satu sapinya itu, yang jelas jenis bagus itu, sedang hamil. Dia mengatakan, kalau saya wafat, janinnya itu saya wasiatkan untuk seseorang. Boleh. Walihamdin, dan boleh juga berwasiat kepada hamil. Ya. Istrinya tidak boleh kepada ahli waris. Adiknya umpamanya sedang hamil. Adik perempuannya. Dia mengatakan, kalau saya wasiatkan 5% dari harta kekayaan saya untuk janin adik perempuan saya ini. Sah, sah tuhaqqiqa wujuduhu qablaha. Bila diyakini keberadaan janin tersebut, baik janin yang diwasiatkan dalam kasus hewan ternak tadi, atau janin cabang bayi, anak calon bayi dari adik perempuannya tadi, bila keberadaannya ada sebelum berwasiat. Ya, dia berwasiat hari ini umpamanya. Ya. Kalau di masa dahulu untuk menentukan tidaknya cukup dengan 6 bulan. Ya, kalau untuk janin kehamilan. Bila ternyata dia mengatakan 5% dari kekayaan saya adalah untuk janin dari adik perempuan saya ini. Ya. Kemudian setelah itu, karena adiknya mengatakan alhamdulillah bang, katanya, ya, lama kami menunggu bayi dan sekarang alhamdulillah hasil tesnya positif. Hasil tesnya positif. Ya. Karena kalau masa sekarang mungkin bisa dengan menggunakan peralatan USG dan lain-lainnya menentukan jadinya sudah ada atau tidak. Masa dahulu para ulama menentukannya keberadaan ada atau tidaknya. Karena kalau janin itu belum ada, ternyata kalau zaman dahulu dia mungkin merasa hamil, ternyata tidak. Maka para ulama mengatakan ada lamanya hamil 4 tahun, ada yang mengatakan 1 tahun, ya. Itu kemungkinan besar, wallahu ta'ala alam, karena keterbatasan ilmu kedokteran di masa itu mungkin waham. Si istri merasa hamil, sudah ada tanda-tanda muntah dan segala macam, ya. Tapi ternyata sebetulnya tidak ada. Ini sangat memungkinkan. Maka, ya, dalam hal seperti ini dikembalikan kepada ahli di bidang spesialisasi keilmuannya. Sehingga Imam Nawawi dalam Syarhul Majmu', Majmu' Syarhul Muhadzab, ketika membahas tentang iler, iler itu air liur yang keluar pada saat tidur. Beliau menukil beberapa pendapat para ulama Syafi'iyah. Ada yang mengatakan kalau iler itu di awal tidur itu bukanlah najis. Kalau tidurnya sudah sudah serius, sudah lama, itu najis. Karena iler itu kalau itu keluar dari dari lambung. Kalau tidurnya sudah lama, kalau tidurnya baru itu masih dari kelenjar air liur di sekitar mulut. Ya. Itu penjelasan sebagian para ulama Syafi'iyah. Tapi kemudian ini dibantah 100% oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan, "Qad sa'altu al-atibba al-udul." Aku sudah menanyakan hal ini kepada para tim, para dokter-dokter yang adil, yang dapat dipercaya. Mereka mengatakan, iler tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan lambung. Sehingga dia tidaklah najis. Ya, dikembalikan dalam hal seperti ini kepada ahlinya di bidang spesialisasi masing-masing. Lihat, agama syariat Allah Azza wa Jal mengakui spesialisasi bidang keilmuan masing-masing, ya, terbatas kemampuan manusia. Ya. Watasihu bi'amrin, dan untuk zaman dahulu untuk mengetahuinya dia hamil atau tidak dengan waktu. Andai dia lahir sebelum 6 bulan, karena minimal hamil adalah 6 bulan, maka itu berarti janin sudah ada dan dia berhak menerima wasiat tadi. Andai lahirnya setelah 10 bulan, ya, setelah 9 bulan, berarti ketika dia berwasiat di hari ini, janin tidak ada. Ketika janin tidak ada, maka tidak sah berwasiat kepadanya. Ya. Naktafi wa lanuwasilah syaihsan. Naktafi, Ustaz. Naktafi, jawab. Jazakumullah khairah. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tirmidzi, afidahullahu ta'ala, telah menjelaskan beberapa poin dari yang diwasiatkan dari harta, dan kita akan berikan kesempatan untuk soal jawab bagi para pendengar dan juga pemirsa Roja TV di line telepon 0182365543 terkait dengan bab wasiat secara khusus. Dan untuk pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Baik, kita akan angkat telepon, pertanyaan dari telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Kalau tidak sesuai tema ini, kenapa saja masih ragu? Pertanyaan saya begini, Ustaz. Jika seorang cucu memberikan fidyah kepada neneknya, bisa atau tidak, Ustaz? Kemudian yang kedua, Ustaz, orang kurban, namanya kalau seekor kambing kan bisa untuk satu keluarga, Ustaz. Namanya ini sapi, kita patungan 7 orang, kemudian yang satu orang ini kita ambil, anggaplah kita ambil satu bagian, kemudian kita niatkan untuk satu keluarga juga, Ustaz. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya tidak bisa paham. Antum paham? Baik, pertanyaan yang pertama terkait dengan fidyah, apakah boleh diberikan kepada nenek, Ustaz? Ya. Fidyatun ta'am miskin. Nenek Anda, kalau dia dari garis bapak, dia adalah ahli waris Anda. Maka Anda memberikan dia adalah kewajiban seorang untuk memberikan nafkah kepadanya. Ya, karena itu bagian adalah usul dia. Maka dengan demikian tidak sah dia memberikan fidyah kepadanya. Kalau dari jalur ibu tidak ada masalah, karena dia adalah zawil arham, bukan kerabat, tapi zawil arham. Nah, jazakallah khair. Dan pertanyaan yang kedua terkait dengan udhiyah sapi yang berserikat di dalamnya 7 orang, apakah boleh untuk satu orang dan diniatkan untuk seluruh keluarga, Ustaz? Wallah salam. Kumasalnya, bila boleh untuk dirinya sendiri, boleh dia untuk pertikaian Rasulullah SAW, hazani wa'an ahli bayti Umman lan yudahi min ummati. Ini adalah kurbanku dan atas nama keluargaku dan atas nama umatku yang tidak berkurban. Ya. Maka wallah ta'ala alam, seperti boleh bagi dirinya pribadi, seperti boleh juga seperti niatnya tadi. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Demikian Umar Abdullah di Mamuju, barakallahu fiik. Baik, kita akan berikan kesempatan yang kedua, masih di via telepon di 0218236543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dari Umu Rafif dari Jakarta. Baik, Umu Rafif silakan. Mau menanyakan tentang pinjam meminjam uang, Ustaz. Nah. Begini, ada seseorang dia meminjam kepada suami saya sebesar 5 juta katanya untuk menambah modal usaha catering waktu kemarin puasa ini, Ustaz, pertengahan puasa. Nah, beliau minjamnya itu dia bilang nanti kalau ada keuntungan akan dibagi. Nah, kemarin ini setelah lebaran katanya sudah dapat. Jadi nanti dia info ke saya bahwa nanti saya akan mengembalikan 5 juta plus keuntungan catering sebesar 1 juta untuk ke suami saya mengembalikan. Nah, apakah keuntungan 1 juta itu boleh suami saya terima, Ustaz? Nah, ternyata terus sampai sekarang pun belum dikembalikan juga. Jadi dia tidak sesuai janji. Jadi katanya uang itu yang tadi 5 juta plus 1 juta diputar lagi untuk usaha cateringnya dia, karena dia lagi banyak terima orderan, Ustaz, karena kan banyak yang pulang kampung pengusaha catering kemarin itu. Nah, jadi itu gimana ya, Ustaz? Nah, terus pas lebaran kemarin dia kasih bingkisan ke kami gitu, Ustaz, makanan kaleng atau segala macam. Tapi kami waktu itu terima karena banyak tamu di rumah, jadi daripada nerangin juga takut nggak nyampe, akhirnya udah terima. Tapi akhirnya kami kasih ke orang lain lagi, Ustaz, yang bingkisan itu, karena kami takut itu riba atau apa gitulah, Ustaz. Nah, semalam dia kasih info katanya akan mengembalikan uang suami saya itu akhir Juni gitu, Ustaz. Karena sebelumnya dia minta tambahan modal lagi, tapi kami nggak berani, Ustaz, karena sepertinya kok kurang amanah, karena waktu awal dia janjinya akhir Mei, mundur lagi akhir Juni gitu, Ustaz. Nah, apakah kami boleh menerima yang keuntungan catering, usaha catering dia? Itu gimana ya, Ustaz, ya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyanya apa aja nih, Bu? Banyak banget. Umu Rafif. Ya, kenapa, Ustaz? Iya, Ustaz. Tanyanya pertanyaan berarti... yang pertama apa? Satu-satu pertanyaannya apa? Ya, tadi kan Bu baru bercerita pertanyaannya. Oh, maaf, Ustaz. Yang pertama itu, bolehkah kami menerima keuntungan? Bolehkah kami menerima keuntungan dari pinjaman seseorang yang berusaha di catering? Ya, mengenai keuntungan, kalau disepakati di awal, maka tidak boleh. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, ketika dia membayar, dia lebihkan, boleh. Jelas. Nah, Ustaz. Sekarang dalam kasus Anda, ketika suami Anda menyetujui, berarti sepakat atau tidak? Kan, waktu itu dia bilang nggak ada keuntungan tuh nggak dibilang di awal, hanya minjam 5 juta untuk. Sebentar, saya ulangi lagi. Ya, Ustaz. Ketika dia mengatakan sekarang akan saya lebihkan 1 juta menjadi 6 juta. Kalau suami Anda menyetujui, pada saat itu terjadi riba. Oh, nah, Ustaz. Walaupun ya di awal tidak ada, tapi ketika dia menyetujui terjadi riba. Suami Anda wajib mengatakan, saya tidak mau ada pertambahan, yang penting 5 juta saya kembali sekarang, umpamanya, atau bulan ini. Jelas? Ya, tapi kalau ketika dia bayarkan ini 5 jutanya dan ini rasa terima kasih saya 5 juta lagi, itu boleh. Oh gitu, Ustaz. Terus yang kemarin dia ya maaf, Ustaz, yang kemarin dia ngasih bingkisan lebaran, tapi kami nggak ani kami kasih ke orang lain lagi, Ustaz, karena kami takut itu termasuk riba juga gitu ya, Ustaz, ya. Bingkisan lebaran yang diberikan sebelumnya, dia sering memberi hadiah lebaran atau tidak? Enggak, Ustaz, enggak. Berarti ini hadiah ketika ada pinjam-minjam. dan pinjam-pinjamnya masih berlangsung. Maka bingkisannya ini adalah riba. Rasulullah mengatakan, "Iza aqrahadukum qardan fahumila fi dabbatihi au uhdiya ilaihi fala yakbalha wa la yarkabha illa ajri bainahu wa bainahu qabla dhalika." Bila salah seorang kalian memberikan pinjaman, lalu penerima pinjaman itu menghadiahkan sesuatu kepada kalian, maka jangan diterima, atau dia memberikan hadiah jasa tunggangan. Kalau Anda menerima hadiah parcel atau hamper, maka Rasulullah mengatakan jangan diterima. Ketika Anda menerima terjadi riba. Masalah Anda berikan kepada orang lain, berarti riba sudah terjadi. Maka sekarang yang harus Anda lakukan dengan sabar, tobat kepada Allah Azza wa Jal. Ya, itu yang pertama. Harus, seharusnya pada saat itu Anda tidak menerima itu. Kalau Anda mau menerima itu, niatkan Anda potong dari hutangnya dia. Anda terima, Anda nilai perkiraan berapa ini, umumnya 300 ribu. Berarti hutangnya tinggal 4.700.000 rupiah. Jelas? Nanti seandainya nih Ustaz, misalnya dia mau minjam lagi, tapi dari awal dia nyebut, nanti kalau ada keuntungan saya bagi. Nah, apakah boleh Ustaz seperti itu Ustaz? Itu yang riba. Ya Allah. Dari awal kan saya katakan, ya, kalau ada kesepakatan, kalau dia mengatakan, Anda katakan, saya enggak penting Anda berikan, penting sampai kapan Anda bayar, sekian, udah bayar itu. Ya. Anda di waktu itu Anda diberikan Allah, kemudian Anda ingin berhadiah, ya Alhamdulillah, enggak masalah. Tapi Anda dari awal Anda sampaikan seperti ini bagian dari riba. Baik di awal ataupun di pertengahan. Kalau ini kan di awal, kalau tadi yang kasus pertama kan di pertengahan. Ya, di pertengahan dia mengatakan akan saya tambahkan. Kalau suami Anda setuju, terjadi riba. Cukup Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wajazakillah khair, barakallahu fiik, Umar Rafif di Jakarta. Alhamdulillah telah terjawab pertanyaannya, dan kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya masih di via telepon di 0218236543. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk, akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ada Yat di Jampang Kulon. Pak Dayat, silakan pertanyaannya. Begini, ada saya itu ada kejadian di tempat saya, di masjid tempat sholat berjamaah itu. Nah, saya itu menegur orang yang berjualan rokok di depan masjid, di samping masjid, itu kan termasuk wilayah masjid. Nah, pertama saya lapor ke imam masjid, tapi dia tidak menanggapi. Akhirnya saya tegur langsung gitu, karena itu tidak boleh dan haram. Tetapi jamaah masjid yang jumlahnya hampir 40 orang itu, 35 orang itu semua perokok, jadi akhirnya marah pada saya gitu. Apakah tindakan saya itu salah atau benar Pak Ustaz? Karena menurut saya itu kedoliman gitu. Saya minta penjelasan dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita simak jawabannya Pak Dayat. Iya. Dia menjual rokok perbuatan yang haram, dan keuntungan yang dia dapat dari hasil penjualan rokok adalah keuntungan yang haram. Kemudian orang-orang jamaah yang beli rokok, dia membeli sesuatu hal yang diharamkan. Ya. Dan ini, kalau dahulu rokok mungkin bisa ada yang berhilah bahwa ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Itu dulu. Tapi sekarang tidak ada perbedaan pendapat bahwa rokok adalah haram. Karena dia bisa membunuhmu, itu yang tertulis pada setiap bungkus rokok tersebut. Akan tetapi mengingatkan kaum muslimin tentu dengan cara yang baik dan dengan kesabaran yang cukup. Anda cukup mengatakan, Pak, itu diharamkan Allah karena Allah mengharamkan kita membunuh diri. Anda menjual kepada orang lain, si pembelinya berarti membunuh dirinya, Anda membantu dia membunuh dirinya. Dan keuntungan Anda dari menjual ini pun tidak halal, tidak akan berkah, Anda bawa pulang ke rumah. Kemudian juga Anda ingatkan para jamaah masjid bahwa itu diharamkan karena merusak kesehatan, membawa kepada kematian. Ya. Mereka mau tidak menerima, tidak ada permasalahan. Mereka marah-marah kepada Anda, itu bagian dari konsekuensi Anda menyampaikan yang benar, amar ma'ruf nahi mungkar. Memang orang menyampaikan kebaikan itu tidak selamanya akan disanjung dan dipuji manusia. Dan itu sudah sunnah kauniyah yang Allah berikan. Bahkan para rasul ada yang dibunuh, ada yang dilempar batu, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang diusir dari negerinya sendiri karena menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi. Maka bersabarlah dalam menasihati kaum muslimin tadi dan tetap berikan nasihat. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka semuanya. Nah, alhamdulillah jazakumullah khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Dayat di Jampang Kolam Sukabumi. Barakallahu fik. Kita akan lanjutkan kembali untuk penanya berikutnya. Ada pendengar kita di telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak Bustan di Solo, Sumatera Barat. Pak Bustan di Solo, silakan Pak pertanyaannya. Begini Ustaz, anak saya pernah bekerja bersama orang asing Pak di Solo. Kemudian usahanya itu tidak dapat izin dari pemerintah setempat. Maka dia ingin pindah ke ibu kota provinsi Ustaz. Nah, jadi sementara itu anak-anak rumah tangganya dititip di rumah kami Ustaz. Nitipnya cuma sebentar, rencana sampai mendapat rumah di Padang gitu. Itu salah. Akhirnya dalam yang menitip ini siapa? Anak-anak Abustan. Yang menitip kepada Anda, anak Anda atau orang asing tadi? Orang asing tadi yang ditip di rumah kami. Terus? Karena nitipnya sebentar, tidak ada akad sewa menyewa Ustaz untuk nitip itu. Jadi sementara hanya beberapa hari itu, dia dipanggil oleh bosnya Ustaz ke kampungnya. Tidak pulang-pulang sampai sekarang Ustaz. Kemudian perwakilannya ada di Batam. Kami telepon di Batam setelah beberapa waktu, ada setahun lebih kurang gitu Ustaz. Bagaimana titip ini, apa boleh kami pakai? Ini kata bosnya di Batam itu, silakan pakailah. Jadi akadnya gitu Ustaz. Jadi seandainya kalau ada akad dia menyewa barang tadi tempat rumah kami itu, mungkin 500 satu bulan habis satu kamar untuk anak-anak dia Ustaz. Tidak ada akad. Jadi dengan adanya dipersilakan itu hak pakai Ustaz. Atau kalau tidak dijemput-jemput Ustaz, bagaimana nanti kesudahannya Ustaz? Sebentar, yang di Batam itu pemilik barang atau bukan? Yang, ya dia dikatakan boleh pemilik barang Ustaz. Yang di Batam? Ya, yang di Batam itu barang dia, ya suruh dia ngambil. Kalau tidak suruh dia minta bayar. Kalau tidak Anda katakan saya jual, ya uangnya saya kirim kepada Anda. Jadi kalau dia ngambil Ustaz, barangkali lebih bahan lagi biaya ngambilnya itu daripada diambil barang. Jadi dia biarkan aja begitu saja Ustaz. Tanyalah ke dia, kan dia bisa dihubungin di Batam. Ya. Ini bagaimana posisinya? Ini sudah terlalu lama dan menyusahkan saya. Ya. Jelas. Kalau ada, saya berikan opsi kepada Anda. Dalam waktu 6 bulan tidak ada tindakan, maka ini saya jual, uang hasil penjualannya saya kirim kepada kamu. Ya. Ya udah gitu aja. Jadi kalau seandainya tadi kalau kita akan Ustaz, kalau seandainya kan kalau dia nitip itu kan kalau kita nilai dengan uang 500 dengan sekian tahun udah kemili artinya sudah seimbang, bahkan lebih biaya titipnya dari uangnya daripada barang yang ada Ustaz. Kalau seandainya kita berangkat sebentar, di awal kan dia nitip tidak ada kesepakatan bayar uang. Tidak, tapi bingkis sebentar cuma Ustaz, sebentar dapat rumah kontrak di Padang itu. Ya, sekarang dia tidak dapat rumah kontrakan. Tidak, tadi tidak ada panggil, karena ini tidak pulang dia lagi. Iya, kalau dia pulang kapan dia dapat rumah kontrakan, dia tidak perlu dapat rumah kontrakan. Iya, tidak. Jelas, maka yang salah adalah akadnya Anda dari awal, maka niatkan itu sedekah. Oh, gitu. Ya, ya kecuali akad Anda di waktu itu, berapa hari itu jelas, berapa jam itu jelas, berapa bulan jelas. Tapi kalau dengan mengatakan sampai dapat kontrakan, sekarang dia nggak pernah dapat kontrakan lagi dia. Iya. Nah, jadi kalau kita minta diputihkan aja sama dia, boleh Ustaz? Berarti Anda meminta? Jadi, seperti Ustaz tadi, sebaiknya kita bayar aja, dibayar sekian, atau kita jual, kita kirim uang gitu seharusnya, Ustaz. Ya, Anda berikan opsi ke dia, satu bulan tidak ada tindakan Anda di sini, apakah mau Anda ambil atau Anda hibahkan ke siapa-siapa, mohon maaf, saya terganggu, ini saya jualkan, atau satu minggu, terserah Anda. Saya jualkan, dan uangnya saya kirimkan ke Anda. Iya. Atau kalau minta akan dibahkan kepada kita, itu sama dengan minta juga, Ustaz? Sama. Sama, ya. Cukup, Pak Bustan? Ya. Alhamdulillah. Ya, kita cukupkan. Jazakallah khair, Pak Bustan. Semoga ini menjadi penjelasan yang sangat bermanfaat. Pak Bustan di Salak, Sumatera Barat. Selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, ya Ustaz. Kami telah membayarkan senilai 300 juta untuk berangkat umrah pada suatu travel haji Ustaz. Dan karena pandemi kami tidak bisa berangkat. Apakah nilai nominal yang sudah kami setorkan itu menjadi zakat kewajiban bagi kami setelah lewat 1 tahun? Dan dana atau donasi umrah tersebut yang senilai 150 juta masih ada di pihak travel. Jazakallah khair. Tidak ada kewajiban zakat karena Anda sudah membayarkan. Sudah membayarkan berarti uang milik travel, yang milik Anda adalah jasa untuk berangkat haji. Dan itu berbentuk piutang. Nah, jazakallah khair barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya seorang nenek yang memiliki kewajiban zakat. Apakah boleh nilai zakat yang saya keluarkan saya salurkan kepada cucu yang masih kuliah dan tidak memiliki kemampuan untuk membiayai kehidupannya sendiri, sedangkan orang tuanya memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Jazakallah khair. Cucu tidak boleh menerima zakat dari Anda. Naam. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bab waris, bab wasiat pagi ini, Ustaz, apakah boleh seseorang mewasiatkan sebagian daripada hartanya kepada salah satu anaknya dan tidak kepada anak yang lain? Dan apabila diperbolehkan, apakah boleh dengan cukup menyampaikan secara ikrar kepada anak-anaknya? Jazakallah khair. Wasiat haram diberikan kepada anak karena mereka sudah mendapatkan hak waris. Bila anak Anda berikan wasiat, maka otomatis anak yang mendapat wasiat menerima hak waris lebih dari ketentuan Allah. Maka ini melanggar ketentuan Allah, dan Nabi pun sudah bersabda, "Fala wasiyata li waris." Tidak sah. Kalau tidak sah berarti haram. Ya, berdosa Anda berwasiat kepada ahli waris. Jazakallah khair atas jawabannya. Kami angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menggarap beberapa sawah di lahan yang berbeda-beda dan panenan di tiap bulan berbeda dan tidak mencapai nisab. Akan tetapi apabila digabungkan, ya, bulan ini panen di sawah A, bulan depan di sawah B, dan bulan yang ketiga di sawah C, itu tercapai nisab zakat. Apakah wajib bagi saya untuk menggabungkan untuk mendapatkan kewajiban zakat ini atau tidak? Jazakallah khair, Ustaz. Tidak wajib menggabungkan. Ya. Wa'atu haqqahu yawma hasadih. Allah mengatakan dan mengeluarkan zakatnya pada saat panen. Ya. Itu kapan Anda keluarkan? Bila terpenuhi nisab. Saat panen tidak ada nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Wallahu a'lam. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Dan pendengar serta pemirsa, kami berikan satu kesempatan telepon kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat. Halo. Silakan sudah masuk. Silakan sudah masuk, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Selamat pagi, Ustaz. Selamat pagi. Baik. Dengan siapa, umur di mana? Ya. Dengan Ibu Dinda. Di mana Ibu Dinda? Di Bojonggede. Baik, silakan pertanyaannya. Selamat pagi. Ini kayaknya keluar dari tema, Pak Ustaz. Cuma saya ada ganjalan. Kalau orang menggadaikan yang, jadi awalnya gini, saya ngontrak di tempat itu, saya untuk usaha. Kebetulan orang itu butuh uang, dan dia menggadaikan tempat yang saya sewa. Pada saat mengungkapkan gadai itu, dia bilang sewa itu nggak usah dibayar sampai dia melunasi uang yang dipinjam. Itu menurut Pak Ustadz itu saya meriba atau gimana? Karena yang saya bukan saya yang mengucapkan, tapi dia sendiri yang membuat akad seperti itu. Jadi sebelum dia melunasi pinjamannya, saya tidak membayar sewa bangunan itu. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat selalu, terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini adalah riba. Betul, itu riba karena Anda mendapatkan manfaat dari pinjaman uang tadi sehingga sewanya gratis. Yang wajib Anda lakukan, Anda potong uang piutang Anda kepada dia dengan sewa. Ya, namanya Anda pinjamkan dia 10 juta rupiah. Sewanya per bulan adalah 500 ribu rupiah. Maka, ya, bila dia tidak bayar-bayar selama 2 tahun dan dia ingin memberikan kepada Anda uang 2 juta lagi, Anda katakan sudah selesai, sudah Anda bayar dengan jasa ruko yang saya pakai atau rumah atau bangunan yang saya pakai selama 2 tahun. Ya, seperti itu. Bila Anda tetap terima 20 juta, itu adalah riba. Saya kira jelas. Alhamdulillah, jazakumullah khair, Ustaz. Demikian pendengar kita yang bertanya di Bojonggede, dan ini pertanyaan kami terakhir di pagi ini, Ustaz, sebagai ikhtitam. Silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, mempelajari syariat Allah, aturan-aturan Allah Azza wa Jal, tentu akan mengantarkan hubungan baik antara kita dengan orang-orang yang kita cintai, menerima wasiat kita. dan orang-orang yang kita temui dalam keseharian kita. Karena itu teruslah mempelajari syariat Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkannya dalam kehidupan agar kebahagiaan dunia akhirat kita tercapai. Allah taala alam sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.